Nyuwun pangapunten. Iqra iku ndadekno pinter, bismi robbik iku ndadekno bener. Iqra tanpa bismi robbik pinter tapi gak bener, akhirnya kebli. Sing ngerusak negara niki wong bodho apa wong pinter? Sing banter sing garake rusake negara niki wong bodho apa wong pinter? Pinter, wong pinter iki nek gak bener bahaya. Maling iki nek pinter, masya Allah. Duwite negara triliunan tek ya gara-gara maling sing pinter-pinter kuwi. Maling nek bodoh, ya Allah, maling bodoh arep nyekel pitik, arep nyolong pitik, ora pitik sing kecekel wong dhek sing kecekel. Makane sampeyan nek goblok-goblok ki ora usah dadi maling. Yen apa dadi maling pinter sik mesisan ngono lho. Lah bener nek ora pinter niku akhire ya oon. Gregetke kondi mbak pemburi arep nyandi, arep mengarep bener tuh kuwi tapi yang nganyel ke, yang greget ke dari mana? Dari belakang mau ke mana? Mau ke depan bener tapi yang greget no wong ngono kuwi rumahnya mana? Ora tak gawa ya bener wong nek omahe digawa bekecot tapi lang greget no wong to ngono kuwi. Halo ya Allah ya Karim ya bener ya pinter ya pinter ya. Nah dengan laboratorium rohani, kegiatan-kegiatan agama semacam ini diharapkan manusia itu punya kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu punya keterbatasan. Kalla innal insana layatugha arra'ahu staghna. Karena manusia itu memang sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa, ketika merasa dirinya mampu. Iku wateke menungso. Woi. Duwe bondo akeh sithik, punya harta akeh sithik ngono iku kawaya. Pleta, plete. Sugih sithik ngene lho, kawaya, pleta. Plete petentang. Pengkerak. Padahal kuwabeh iku gagane Gusti Allah. Ngene apa nggih? Maka yang kaya jangan sombong. Kok sombong? Sebenarnya kita itu punya apa sih? Kita itu sebenarnya punya apa sih? Wong sedaya kagungane Gusti. Wong kadang duwe ilmu sithik, pinter sithik ini yang melewete. Padahal ilmu kabeh teko Gusti. Duwe ilmu kok sombong. Ilmu kabeh teko Allah. Mulane aja sombong sing pinter-pinter. Kok sombong? Kita itu sebenarnya tahu apa sih? Ora ngandel nek ilmu teko Gusti Allah. Gusti Allah njabut ilmu gampang. Mosok pinter-pinter lho, top-top ngono iku lho pengen dicabut ilmune karo Gusti Allah. Numpak sepeda motor ora heleman, kebreset watu, glodak sirahe ketatap watu terus geger otak. Ya ngene kok karek lolek lolo. Iki cukup ora ya waktune ya diringkes-ringkes ae. Punya iya ya. Duwe pangkat sithik sombonge ra karuan padahal pangkatmu lho sak pira dhuwure sih punya kekuasaan dikit aja ora karuan polahe padahal kekuasaanmu lho bertahan berapa lama sih boleh kamu menyombongkan apa-apa yang kamu miliki tapi sadar semua milik Allah ente-enteane yang muspro coba yang bisa punya beli yang bisa beli pakaian yang mahal-mahal kayak pakaiane penyanyi kuwi mbah wis lunas mbah urung. Banggakan pakaianmu, terserah masih bu kengenangene rapopo, ngenangene rapopo. Silakan dibanggakan pakaianmu yang mahal yang bagus itu. Tapi sadari yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah kafan collection. Yang punya kendaraan mewah silakan dibangga-banggakan, monggo. Tapi harus sadar kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah Pendoso Airlines. Itu penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, enggak pernah delay, enggak pernah mengalami penundaan. Anti tilang. Rumahmu magrong-magrong, kaya omahe Pak Wakil Bupati, pirang-pirang omahe. Banggakno sak karepe sampean, tapi sadari tempat tinggal terakhirnya adalah di perum kuburan. Apa sing arep dibanggakno? Iso tuku panganan lezat, panganan nikmat, terus karepmu pamer-pamerke, bangga-banggake, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas. Apa ana mayit dijejeli gedang goreng? Mulane ra usah mlete-mlete dadi wong. Pangkat jabatan dibangga-banggakan, silahkan. Tapi jabatan dan pangkatmu terakhir kali ya cuma almarhum almarhumah itu. Arep nyapa to? Uy. Maka di sini sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati tadi, perlunya kita untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Yang ulama ya bekerja di bidang agama. Uy. Subhanallah. Yang kiai, yang ustadz, yang bunyai, ustadzah, bekerja membangun Kabupaten Rembang ini di bidang agama. Yang ahli-ahli ekonomi ya bekerja di bidang perekonomian, meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nanti yang ahli hukum bekerja di bidang hukum, yang TNI Polri bekerja di bidang pertahanan dan keamanan. Terus kompak. Wes, yang pertama pokoknya dengan ilmu. Bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Nek ora bagiane ya aja ngeroyok. Mbah ora paham sama dijak ngomong. Bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Kaya aku misalnya kok karo Pak Bupati diangkat didadekno kepala bagian administrasi, alah malah korat karit Kabupaten Rembang, wong ora bagianku ngono lho. Aku juga harus tahu diri ya, mohon maaf Pak Bupati, ini bukan wilayah saya. Ngono lho, bagiane sampean apa? Ya nampa amplopan. Lho negara iki kan yo ngono to. Lho koyo wong koyo aku ngene diangkat dadi menteri koordinator bidang perekonomian. Ya sida malah korat-karit perekonomiane negara. Wong ora wilayah, wong aku kulino ngulangi alif fatka alif kasra ya alif dhamma u a i u. Tugasku ngono didadekno menteri ekonomi. Tugas kiyo mo bak fatka ba bak kasra bi bak dhamma bu ba bi bu alif ya sukun fatka ai lam fa sukun fatka love ya dhamma you I love you. Alif ya sukun fatka ai mem sin sukun kasrah miss ya dhamma you I miss you. Tugasku ngono kuwi kaf fatka ka kaf kasra ki kaf dhamma ku kakiku mem fatka ma ta fatka ta mem dhamma mu matamu. Yang kedua iki penting, bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan, adil di bidang ekonomi, adil di bidang politik, adil di bidang hukum, adil di bidang sosial, adil di semua bidang. Allahumma shalli ala Muhammad. Mikir kok nerangno pemimpin sing adil iki nek gak hati-hati bahaya. Soal iki ana pemimpin teko tapi siap digebuki kok. Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan kelompoknya, mementingkan masyarakatnya secara luas. Kep apa ya enak ya? Kemampuan mengendalikan diri sebagaimana yang didapat dari pelajaran berpuasa. Hakikat pengendalian diri orang yang berpuasa itu bukan di siang hari, tapi sesudah maghrib. Nah kalau di siang hari bisa mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim suami istri, ya wajar lah, lagi puasa, situasinya tidak mendukung, ya pantes ae nek iso ngempet wong pancen poso. Kalau di siang hari mampu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya wajar, situasinya tidak mendukung. Tapi setelah maghrib lho, mampu mengendalikan diri atau enggak? Kan biasanya setelah maghrib terus balas dendam. Koyo-koyo kuwabe harap dintekke wong liya aja sampai kebagian. Saurunge entuk jabatan, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Oh, kawaya. Begitu oleh jabatan ini malah lolo. Impoten malian, kelimprak, kelimbru. Ini namanya pelacuran intelektual. Ini namanya kejahatan moral. Ya padha karo wong nalika poso awane yo jujur, kuat, sabar, ikhlas, bareng rampung maghrib ketok asline kullu syai'in qalu. Nah, awan iki kaya yo sabar yo ikhlas ngono, bareng bar maghrib apa-apa kalu. Woi, makanya lek tiang kados kula bengok-bengok, berantas korupsi, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pantes aku ngomong ngono, wong aku ora ono kesempatan korupsi kok. Napa sing arep tak korupsi? Paling-paling ya tahlil. Berkate kandel kau wedi ya. Rondok suwe. Tawasule ya kiai sak Indonesia sebut kabeh ila hadratul al-Fatihah wa ila hadratul al-Fatihah. Suma ila hadratul al-Fatihah. Suma ila hadratul al-Fatihah. Berkate kau wedi ya. Berkata gepeng yang pateka mbah modele ngono sama ini kadang-kadang yang nakalan ngono tahlilnya berkata gede la ilallah kita berkata cilik yang la ilallah amin lo seje kita berkata gede yang amin berkat gepeng ya karek min ini lera diterus no. Maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan dapat naungan dan perlindungan dari Allah di hari dimana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Nek adil, adil di bidang ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Aja kok rakyat cilik sing urung bayar pajak diuber-uber diobrak ikon bayar pajak kon lunasi pajak lah sing korupsi ngantek triliunan korupsi miliaran dijiarke wae. Pajeke wong cilik 7000 8000 diuber-uber diobraki. Kepala desa dipeleter terus, "Rah lurah, pajeke rakyatmu wis lunas apa urung?" Padahal pajek yo 7000 8000. Lah sing korupsi ngantek miliatan kae kok dijarke wae. Nah, kuwi sing ngomong ya sih jelas pajeke urung bayar kuwi, Dek. Halo. Adil di bidang hukum. Bahasanya penegakan supremasi hukum. Tidak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum gak boleh pandang bulu. Karena kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya panjang, bedes yang seneng. Hukum jangan seperti kampak, jangan seperti pisau, ojo kaya lading, ke bawah tajam tapi ke atas tumpul. Nek mengisor landepe ramai-ram, jret bareng mendhuwur kau wetul. Ora paham wong goblok diomongi ngene iki lho ora paham model. Angel lho ngomongi gak cerdas itu angel. Maksudnya apa kok mengisor landep mendhuwur ketul? Enek hukum itu berkaitan dengan orang bawah, masyarakat kecil wong ngisor yo jebret. Anda dikenakan pasal sekian. Anda terkena pasal sekian. Tapi nek ke atas kuwetul soalnya diwalek regane pasalmu piro? Nah, aku kendel ngomong ngene iki wong ora kenal wonge kok. Lha saiki kenyataan kok ngene iki, aku bengok-bengok ngene iki ora wedi dibales aku ora wedi. Ncekel ki nyo saiki sing arep nyekel. Wong nyatane yo ngono tenan kok. Salahe bupati njaluk digebuki kok. Gebuki ra bupatine tok yo kabeh gebuki kok. Ngene iki bukan berarti kok terus aku rumangsa apik ngono yo ora. Aku yen dandani awakku dhewe bareng. Masuk aku ngomong kaya ngene nang terus kelakuanku ora padha karo omonganku ya diguyu wong akeh kok. Ngono lho. Wani nuturi bupati, wani apa maneh petinggi. Lurah sing timo nglimpruk-nglimpruk ngono. Ya nemen wanine to. Eh, mohon maaf, wong sila pertama wis jelas dalam Pancasila ketuhanan yang maha wis ojo dirubah dadi keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha. Mohon maaf para pejabat, para pemimpin, ingat sumpah jabatan. Oh, dilantik sumpah jabatan medeni wong kok. Diungkul-ungkuli Quran ngene lho. Aku ngelingno Pak Bupati wakile. Quran ditumpangno ndukur sirah. Nang terus muni ngene, demi Allah, saya bersumpah akan menengosek ta kowe. Akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Ngono-ngono niku. Apa lo tak rungokno ngene kok. Lah saiki lek Gusti Allah saja sudah dilecehkan, apa maneh wong kroco-kroco model ngono kae. Jabatan adalah amanat dari rakyat. Menyia-nyiakan jabatan berarti pengkhianatan terhadap rakyat. Kowe tahu dikhianati apa kok tepuk tangan kowe? Makanya Bapak Bupati mohon maaf kula niku kalau lagi safari ya ceramah ke luar pulau. Tempun di mawon, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Ketemu sama kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan daerah, selalu saya pesan, tolong Bapak, kalau melantik pejabat eselon di bawah Bapak, tolong setelah dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, semuanya diajak berdoa agar menjadi pejabat yang pinter dan benar, benar dan pinter agar menjadi pejabat yang baik. Saya bisanya berjuang lewat itu, saya pesan kepada para kepala-kepala daerah, para pimpinan-pimpinan daerah, setelah dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, tolong diajak berdoa Bapak. Siap, doanya bagaimana? Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Hah? Lah iya puasa dulu. Poso sik. Ento mangan sate, tapi ngenteni maghrib. Nek urung maghrib ojo mangan sate. Pengen rawon, ento mangan rawon, tapi ngenteni maghrib. Pengen seger, ngombe es degan, ento, tapi ngenteni maghrib. Nek urung maghrib ojo. Maka para pejabat boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang bagus, tapi ngenteni ekonomi rakyat terangkat dhisik. Ini lho tepuk tangannya sampai kaya ngono kuwi lho. Oleh menikmati fasilitas rumah dinas yang mewah, mobil yang mewah, tapi enteni nek ekonomi rakyat iki luwes mapan. Saurunge ekonomi rakyat mapan, poso dhisik. Wong rakyat iki ambekane sek Senin, Kamis ngik ngik ngik, kena sing pejabate kok ngono. Ujenenge menari-nari di atas luka dan penderitaan rakyat. Kadang-kadang ono sing gregetke nek ngomong oleh fasilitas mobil dinas bagus ini, ngomongnya mudah-mudahan mobil dinas ini dapat meningkatkan kinerja saya. Hubungane lho opo kuwi? Ube mobil dinas sampai kinerja kile hubungane opo? Nek mental apik, karaktere apik, ambo dikei mobil dinas gledekan nih, tetep apik kerjane. Engke ana mobil dinas sing mersi regane 10 miliar. Nek mental tikus ya tetep tikus. Nek karakter garangan ya tetep garangan. Ben njaluk digebuki kok. Embo. Lah saiki modele mboten kok, Bu. Mantun dilantik sumpah jabatan idongane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Mula ya dong geragas kabeh. Dong ngemangan ya sing diwaca apa-apa dimploki saiki. Ah. Kok dereng terus to? Nomor 3, wis kok. Pokoke pemimpinnya sing apik ngono ae wis. Intine ngono, sing apik ngono. Mentingno rakyate timbang awake dhewe. Ngono, kudu ngono kuwi, kudu ngono kuwi. Mentingno rakyate timbang awake dhewe. Angger gelem ngono apik. Kanjeng Nabi pripun Kanjeng Nabi? Ben aku luwe wetengku tak ganjel watu tak taleni, sementing umatku warek. Kanjeng Nabi subhanallah. Kan Kanjeng Nabi niku luar biasa, seje karo nabi-nabi liyane. Nabi liyane niku umate apik diapiki, umate nakal dituturi. Tuturi gak kenek, dongake mati. Kowe modelmu koyo ora ngandel kok tak omongi. Nabi liyane ngoten, umat e apik diuapi, dimulyak-mulyakno. Umat e nakal dituturi sak keneke. Wis dituturi kok ora keneh ora nurut, dongake cilaka, dongake mati. Engko Nabi Nuh contone lak ngono to. Halo. Bareng umat e nakal ora kena dielingno, langsung dongakno elek. Rabbil ladzirul ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan seorang pun di muka bumi ini yang menentangmu, yang kufur kepadamu. Karena kalau engkau biarkan hidup satu orang saja di muka bumi ini, mereka akan beranak-beranak, tambah ke, dan ini semua keturunannya juga akan menentangmu. Maka hancurkan mereka ya Allah, maka binasakan orang-orang kafir dari permukaan bumi ini. Ngono dongane Nabi Nuh. Ya langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan. Pemutihan resik wong kafir-kafir itu. Jadi zaman biyen kathah bencana, kathah musibah, ku asline sing ngajokno proposal ya nabine dhewe. Sing ngajokno proposal nabi ya Gusti Allah langsung ACC. Tapi lek Kanjeng Nabi mboten ngoten, umat e apik diapiki. Umat e nakal dituturi sak keneke, tuturi gak kenek dibelani nang ngarsane Gusti Allah. Ora didongakke cilaka, dibela-belani nang ngarsane Gusti Allah. Didongakno apik kok. Saman eling peristiwa perang Uhud niku. Nalika umat Islam wis terdesak karoan Rasulullah berdarah-darah, gigi Rasulullah ngapa ada yang tanggal itu. Pasukan kita, pasukan Islam kok kita kaya melok perang ya. Waktu itu sambat dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, angkat tanganmu, dengadahkan tanganmu, mohonlah kepada Allah agar kita diberi bala bantuan, diberi kekuatan dan kemenangan, agar pasukan kafir dihancurkan. Kanjeng Nabi mok mesem, malaikat Jibril gak betah, gak sabar methuki Kanjeng Nabi. Napa Mas? Yo ben gampang difahami ngono lho. Nek Kanjeng Nabi yo gak kok ana apa Mas ngono yo ora, ben gampang difahami. Napa Mas? Nyuwun pamit, nyuwun izin. Badhe napa? Gunung kula angkate. Damel napa? Lo uncalke wong kafir-kafir kae. Ben ajur. Nah ngene iki sampean diutus Gusti Allah napa karepe sampean dhewe? Yo karep kula dhewe. Yo sepurane Mas, gak butuh bantuanmu aku. Nek Gusti Allah sing ngongkon aku gelem, tapi nek karepe sampean dhewe yo sorry Mas. Gak butuh bantuanmu. Aja ngono carane Mas. Nek mbok uncali gunung mati kabeh, terus piye perjuangane? Jarno urip. Tak terus ni ayo menowo bapak ayo ragelem iman ku anak edo gelem iman, mana lo tak telatenane malah didungak ke Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu, petunjukmu kepada mereka. Mereka seperti itu karena mereka enggak ngerti. Coba umpama sampean musuhmu ra karo karuan tadi parah ni gunung tak angkat tak uncal ni musuhmu. Sampean pian jawab ya kono giat no ben gepeng kabeh amun bumi lo sampai sumpah. Melihat darah Rasulullah bercucuran, bumi bersumpah demi Allah, sampai darah Rasulullah netes di tubuhku, aku akan balik badan, aku arep mulet. Bumi lo sumpah ngono. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar sumpah bumi? Malah sibuk nadai getih, sibuk nadai darah, jangan sampai ini ada yang netes ke bumi. Lagi gue nek sampai netes no bumi mulet tenan gue bumi ki. Lah yon tek wong-wong kaya nek bumi mulet. Cara sampean piye? Malah mbok ecer-ecer to. Pur-pur ya mulet to kono. Itu Rasulullah. Nah, iki tak terangno kapan-kapan nek diundang meneh. Yang ketiga, arek loro ringkes-ringkes ae rong menitan. Ya iki lho ben tampil maneh, wis kadung dikontrak. Sampun apane? Yang ketiga, sampun ya dipotong. Potong seje karo kiai ngono ku seje. Kiai suwe karo sedelok wis kadung dibungkus ya wis. Ngono. Ha nek model ngene-ngene iki, bungkusane kawandel nah terus mau sedih lu, alah ya dilongi kok apa nih, wih, persekot wih. Aku seruh rahasiamu. Yang ketiga, bisakhawatil agniya, kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya harus dermawan, punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Pemerataan bukan berarti harus sama rata, niku ra filosofine wong komunis. Bukan berarti sama rata, cuma yang selama ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin harus dirubah. Yang kaya makin kaya, oke, tapi yang miskin harus jadi kaya. Nah, sing tepuk tangane jelas melarate kuwi. Sadari bahwa semuanya hanya titipan. Wong jarene mubalek-mubalek iki kalau lho, bondo donya ora melok duwe. Filosofine koyo tukang parkir. Tukang parkir dititipi mobil mewah-mewah larang-larang akeh niku ya ora bangga. Ah, mobilku akeh. Tukang parkir sampel iku. Biasa kayak mobil titipi mobil apik, titipi mobil apik biasa. Nah, begitu mobil dijukuk karo sing duwe, yo gak sedih blas. Cukup-cukupan. Namanya nak ora melok duwe. Dijukuk karo sing duwe. Biasa. Saget bu nggih? Nggih apa? Engke langan duit 20.000 pakaian sak lemari mbok ora tarit. Dadi wong nek iso ngono, entuk ya ora kebungan, kelangan ya ora kesusahan. Biasa. Oh. Berbagi sing sugih-sugih, nek gelem berbagi niku donyane tambah akeh. Investasi akhirat itu bunganya 700%. Modelmu kaya ora ngandel zaman diomongi. Ayat Qur'ane lo jelas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lho, 700% investasi akhirat bunganya 700%. Endek donya ki ndi ana bank sing ngekeki bunga 700%? Ra ono. Gusti Allah bungane 700% nang ngekeki. Jadi, enggak ana critane wong sugih dadi kere gara-gara sedekah. Enggak ana critane wong sugih dadi melarat gara-gara santuk nyantuni yatim. Malah blegedu sugihe. Ngono kok lek diomongi ya mbantah. Biasanya lambe-lambe kudungan. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono kuwi. Jere nek sedekah duwite tambah akeh, tambah gede, nyatane wong aku ndek duit sak juta tak sedekahke 300.000, ya karek 700. Nek kiai ku ora iso matematika. Do ngajak kere kok kiai-kiai. Wong sedekahi duwite dilongi dikurangi kok iso tambah akeh. Ya ora ana rumuse, ndi rumus dikurangi ya tambah sithik, mung dikurangi kok tambah akeh. Padahal ana lho rumuse. Lah segara. Segara pun dina dikurangi wae, dikurasi wae. Tapi segara ora tau kentekan iwak. Segara ndi sing kentekan iwak? Tambah akeh kok iwake. Ngono ku yo mbantah ngomongi, encene iwake ra gelem kabeh. Iwak mbok kon kabeh bareng. Wong ku sing dijukuk ora mung iwak gedhe lho, iwak cilik-cilik gatul-gatul teri-teri yo katut kabeh. Ning segara ora tau kentekan iwak, tambah akeh iwake. Ayo mbantah meneh. Ayo jarene lek disedakoke tambah gedhe ora tambah cilik. Ora ana critane wong disedakoke dikurangi kok tambah gedhe. Ya tambah cilik kuwi, padahal ana lho critane dikurangi tambah gedhe. Apa bocah sunat? Bocah sunat yang aslinya barangnya ya cewilik mengkeret. Di sunat ya diketok dikurangi to. Masa kuwi tambah cilik? Ya ora. Ya tambah ndelonteng koteng-koteng kok. Kuwi aslinya barangnya kan cilik mengkeret to. Di sunat ya diketok tek. Jane kan tambah cilik nyatane. Ya gentel lo. Gentel lo gentel lo ngono. Ngono kok saya gak percaya. Hoi. Bu. Uang nek ahli sedekah niku tambah sugih. Soalnya setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat yang masing-masing malaikat berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti mumfiqon khulafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Sing donga malaikat iku mandi dongane. Sijine malaikat leh donga medeni, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak mau menafkahkannya di jalanmu kerusakan. Woi, agane wong sing mau modit-moditi ana ae musibah. Dongane malaikat ngono, muga-muga dikai kerusakan ambek Gusti Allah. Segala sesuatu di dunia ini perlu latihan, Bapak Ibu. Pengen iso bal-balan kudu gelem latihan bal-balan. Nyauto, pengen iso bulu tangkis kudu gelem latihan. Pengen iso pidato ya kudu gelem latihan. Pengen iso nyanyi ya kudu gelem latihan. Pengen dadi wong sugih kudu sering-sering latihan. Sugih, latihan dadi wong sugih. Duh, latihan dadi wong sugih niku pripun? Eneng masjid dibangun KI. Oh, latihan sugih. Ana bocah yatim, KI, latihan sugih. Fakir miskin KI, latihan sugih. TPQ Madrasah Diniyah KI, latihan sugih. Kiai bar ceramah latihan soge, sama nek sering latihan soge minimal jadi juara harapan. Harapan jadi wong soge kuwi ana. Tapi ojo kulino latihan melarat kowe. Awas jadi juara melarat. Latihan melarat itu piye? Wis duwe nek isek njaluk. Akeh ngono kae lho potongane ngono. Kowe yo ngesaki rokok, ngesaki dhewe. Ngono ana kancane ngemut iki njaluk rokoke. Wih latihan kere wih. Mohon maaf, latihan melarat. Wis karuan itu bantuan itu untuk rakyat miskin. Jatahe rakyat miskin. Lah kok dintit, lah kok dijukuk. Wih jenenge latihan kere, titik nonongan melarat dunia akhirat ya. Ra umum gila ngaji ya. Sepurane, kula omongane kasar sepurane. Pak Bupati mohon maaf. Jenengan yang kepengen alus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus. Ya demit ana undangan. Puntene. Kula pancene kasar, ngapunten. Ya kadang-kadang dilokke kasar banget, mohon maaf. Bagi saya kasar enggak masalah. Yang penting kan laris. Nek laris oke sing ngrungokke. Ceramah halus sing ora payu. Halus ceramah sing teko mek wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Mungkin mboten sedaya sing kasar niku elek kok. Anggite sing kasar mesti elek. Ora kabeh sing halus iku apik. Kadang-kadang halus yo nyilakake. Lumut ya halus tapi mbreseti yo. Manfaati, ngono lho. Ngkasare janggut, ngangeni. Kasare omongane Anwar Zahid, ngangeni pol. Diteni engko bengi lak ngipi kowe. Wong iki ae lho wis banggane ra karuan. Nembe mawon update status, lagi ngaji bareng sepanggung sama Anwar Zahid. Ngene iki wis banggane ra karuan iso sepanggung karo aku, numpang tenar. Ngono ku ana sitoke update ngono, lagi sepanggung sama Anwar Zahid, mudah-mudahan kapan-kapan bisa sepanggung lagi. Anggite aku ora ngerti ngono to. Meneng ae kowe. Urusan-urusanmu urusan belakang. Asline Pak Wakil Bupati ku iri asline. Pengen sambutan, asli pengen sambutan. Ket mange tak inget ya modele pas Pak Bupati sambutan iki dhewe modele koyo piye ngono modele. Untungane kok gak lunga ya bupati mau kok gak lunga. Bupati lunga lah aku sing sambutan. Wah asline ngono. Pengen caper deh asline. Wes. Pokoke ngono lah. Nomor 4 menengo kowe. Bidak wadil fuqara. Dongane wong-wong fakir, fakir. Sing elek ndongsong-ndongsong napa-napa. Lho pancen iku kita itu enggak adil harus kita akui. Ana apa acara apa yang sugih teko keri yo manggone ngarep. Wong melarat teko ndisi yo dongsong nang ngisor-ngisor wit-witan ana. Jian tenan.